Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyara talabah rahimani wa rahimakumullah wa ikhwati fillah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar permasalahan fikih, yaitu permasalahan seputar sholat yang kita bahas merujuk dari kitab Sifat Sholat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dari takbir ila salam, naam, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan poin yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab ini, yaitu tentang istiqbalul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Dan telah kita sebutkan bahwasannya menghadap ke Ka'bah ini termasuk syartun min syurutis shalah, syarat dari syarat-syarat salat. Dan telah kita sebutkan tentang jumlah syarat salat. Syarat-syarat salat yang disebutkan oleh para ulama, naam, ada sekitar 9 sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan di antara syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Dan telah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang dalil wajibnya menghadap kiblat, naam, dari permasalahan ini. Dan begitu juga telah kita sebutkan faedah yang kita dapatkan dari dalil-dalil yang beliau bawakan tentang permasalahan istiqbalul Ka'bah. Di antara permasalahan atau faedah yang bisa kita dapatkan adalah bahwasanya wajibnya menghadap Ka'bah tatkala seorang hendak sholat. Kemudian faedah yang kedua yang telah kita bisa ambil dari apa yang telah kita sebutkan, dari apa yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang permasalahan menghadap Ka'bah ini, adalah bolehnya sholat di atas kendaraan, naam, apabila seorang itu hendak mengerjakan sholat sunnah. Akan tetapi kalau sholat wajib, maka hukum asal sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya sholat wajib hukum asal itu harus di daratan, tidak boleh di atas kapal atau di udara, kecuali ada rukhsah. Dan rukhsah-rukhsah atau keringanan bolehnya seorang sholat di atas kapal atau di atas bis, di atas mobil misalnya, atau di atas pesawat, naam, telah kita sebutkan. Di antara rukhsah yang disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Fauzan hafidahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Al-Albani rahimahullah, di antara rukhsah-rukhsah tersebut bolehnya seorang tidak sholat di daratan kalau tidak memungkinkan, naam, bagi sholat wajib, adalah apabila kalau kita sholat di daratan itu tidak memungkinkan, seperti mungkin bahaya yang bisa kita dapatkan tatkala kita turun dari bis misalnya, adanya binatang buas, atau mungkin daratan berlumpur, banjir misalnya, yang tidak memungkinkan kita sholat di daratan. Atau seorang yang berada di pesawat, yang apabila dia tidak sholat di pesawat akan hilang waktu sholat. Atau tatkala dia, naam, menaiki, ya, kapal misalnya, tidak memungkinkan dia ke daratan karena tidak memungkinkan waktu untuk dia mendarat ke daratan, maka diperbolehkan, naam, untuk dia sholat di atas kapal atau di atas pesawat. Kita lanjutkan Apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan istiqbalul Ka'bah, dia mengatakan, waqala Jabirun radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sirriyatin. Kata beliau, dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah detasemen utusan ya peperangan. Naam. Fa asabna ghaimun. Kemudian kami ya mendapati kabut. Fataharraina wahtalafna fil kiblah. Kami pun bingung dan kami berselisih tentang permasalahan kiblat. Ya, karena ya mereka mendapati kabut tatkala hendak mengerjakan sholat. Jadi mereka bingung, para sahabat bingung dan mereka berselisih di mana ya kiblat berada. Fa shalla kullu rajulin minna ala jiddah. Maka setiap ya dari kami sholat sesuai dengan yang ia yakini, berijtihad masing-masing. Faja'ala haduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Maka ada salah seorang dari kami yang membuat garis yang ada di depannya untuk mengetahui arah sholat kami. Falamma asbahna nadharnahu fa'idha nahnu sholaina ala ghairil kiblah. Maka tatkala di pagi hari kami melihat garis tersebut atau tanda tersebut, maka ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sebutkan permasalahan itu, peristiwa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah. Akan tetapi beliau tidak memerintahkan kami untuk mengulangi sholat. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ajza'at sholatukum. Sungguh sholat kalian telah sah. Ada beberapa permasalahan atau beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Naam. Di antaranya adalah apabila seseorang bingung ya mencari kiblat, dia sudah berusaha qadarullah ma syaa fa'al, ya mungkin mendung atau yang semisalnya, dia tidak tahu arah kiblat, ya kemudian dia berijtihad sesuai dengan yang ia yakini. Naam. Maka setelah dia berijtihad ternyata salatnya salah atau kiblatnya salah. Naam. Sebagian para ulama menyebutkan ya bahwasanya hukum salatnya sah. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Hukum salat bagi seorang yang tidak mengetahui arah kiblat kemudian dia berijtihad sesuai dengan yang ia yakini dan ternyata setelah salat ya, ada yang memberitahu ya bahwasanya kiblatnya salah. Maka hukum sholatnya menurut pendapat sebagian para ulama sholatnya sah. Pendapat sebagian yang lain, mereka menyebutkan kalau masih ada waktu sholat, waktunya belum habis, maka wajib mengulangi. Ini ya pendapat yang kedua. Ya, kalau masih ada waktu sholat, nah maka dia wajib mengulangi sholat karena kiblatnya salah. Pendapat yang ketiga menyebutkan sholatnya tidak sah, ya karena kiblatnya salah. Ya sholatnya tidak sah karena kiblatnya salah. Jadi ini permasalahan yang pertama. Ya hukum sholat tidak menghadap kiblat dan bukan sesuatu yang disengaja. Ya perkara ini bukan sesuatu yang disengaja. Berbeda dengan sesuatu yang disengaja. Kalau sesuatu yang disengaja, nah sengaja dia tidak menghadap kiblat, tahu dia arah kiblat, kiblat itu ada di depannya tapi dia sengaja membelakangi kiblat, maka sholatnya tidak sah karena dia sengaja. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama ya, tentang seorang yang sholat tidak menghadap kiblat karena dia tidak tahu. Ya, ini ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah seperti kisah hadis ini. Pendapat yang kedua, kalau masih ada waktu sholat, dia wajib mengulangi. Pendapat yang ketiga, ya, sholatnya tidak sah. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitil maqdis. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat mengarah ke Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina. Al-Ka'bah baina yadihi, dalam keadaan Ka'bah itu berada di depan beliau. Nah, di sini Syekh Albani rahimahullah na'am memberikan keterangan kepada kita ya, bahwasannya dahulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ya pernah salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan ini kiblat pertama kali ya, bagi kaum muslimin. Jadi kiblat ke Ka'bah ini adalah kiblat yang kedua. Ya, kiblat yang menjadi arah salat kaum muslimin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bukan Ka'bah tapi Baitul Maqdis. Ini yang pertama kali. Ya, kemudian turunlah ayat nanti akan disebutkan tentang perintah menghadap ke Ka'bah. Qabla an tanzila hadhil ayah, sebelum turunnya ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' faladuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh-sungguh alihkanlah pandanganmu kiblatmu ya sesuai dengan yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu yaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ke arah Masjidil Haram. Nah, turunlah ayat ini memansuh menghapus hukum salat ke arah Baitul Maqdis, berubah menjadi ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Naam. Jadi faedah yang telah kita sebutkan bahwasannya kiblat ya kaum muslimin yang pertama kali adalah Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina. Naam. Kemudian setelah itu, setelah turunnya ayat ini ya, itu dimansukh. Kemudian berpindah naam ke arah Ka'bah. Naam. Kemudian falamma nazalat istaqbala al-Ka'bah. Ya, tatkala turun ayat ini, ya beliau menghadap ke Ka'bah. Fa bainaman nasu biquba'ah fi sholati subhi idza ja'ahum atin. Nah, tatkala itu ya, kaum muslimin para sahabat sedang sholat di Quba, di Masjid Quba. Ya, mereka melakukan sholat subuh. Tiba-tiba datang seseorang ke tengah-tengah para sahabat yang sholat di Quba pada saat sholat subuh. Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi al-lailata Qur'anun. Kata seorang sahabat ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam tadi telah diturunkan Qur'an. Maksudnya ayat ya tentang perubahan kiblat. Waqad umira ayastaqbila al-Ka'bah, dan sungguh ya kita diperintahkan untuk ya, dan sungguh beliau diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. ala fastaqbaluha. Ya ketahuilah, menghadaplah kalian ke Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam. Pada saat itu wajah-wajah para sahabat menghadap ke Syam, yaitu ke Masjidil ke Baitul Maqdis. Fastadaru. Ya kemudian mereka membelakangi ya Baitul Maqdis. Wastadaru imamihim hatta istaqbala bihim al-qiblah. Ya mereka membelakangi imam mereka sampai mereka menghadap ke kiblat. Ada beberapa faedah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Naam, di antaranya adalah ya hukum. Naam, takalah seseorang salah arah kiblat, kemudian dia mengetahui arah kiblat dan sedang mengerjakan sholat. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau dia mengetahui bahwasannya pada saat sholat, ya itu mengetahui bahwasannya dirinya salah kiblat dan mengetahui arah kiblat yang benar, maka dia harus merubahnya. Sebagaimana hadis ini. Nah, ini berbeda dengan permasalahan sebelumnya. Kalau permasalahan sebelumnya seorang yang sholat tidak menghadap kiblat atau salah kiblat dan telah selesai. Tapi kalau hadis ini itu belum selesai. Jadi kalau seandainya kita sedang sholat, ya sholatnya belum selesai, qadarullah ada yang mungkin naam membisiki kita atau memberitahu kita, ya wahai saudara, misalnya kiblat antum salah, menghadaplah ke timur misalnya atau ke barat misalnya, maka otomatis kita harus merubahnya. Ya, sebagaimana kisah hadis ini. Jadi kalau kita kiblatnya salah, ya kita tahu bahwasanya kita salah, maka wajib ya merubahnya. Atau orang yang mengetahui bahwasanya ada seorang yang salah kiblat, bisa dia menegurnya dengan lisan atau dia merubah posisi badan orang yang sholat tersebut. Jadi kita gerakkan ya badannya, kita putarkah atau yang semisalnya. Jadi kalau kita misalnya melihat ada orang sholat di masjid kita ini ternyata menghadap ke arah gunung misalnya kan, ya bisa kita kasih tahu, pak salah sholat, kiblatnya salah, atau kita putar badannya, ya kita putar adapkan ke depan. Jadi ini cara ya kalau kita melihat atau kita sendiri mengalami ya pada saat sholat salah kiblat, ya dan sholatnya belum selesai ya. Nah permasalahan ini sholat belum selesai, maka kita harus merubah arah kiblat. Naam. Kemudian kita masuki permasalahan berikutnya yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, al-qiyam, berdiri. Naam. Dan berdiri ya, ini termasuk ruknun min arkani sholat. Ya. Berdiri mengerjakan sholat itu ruknun min arkani sholat, rukun dari rukun-rukun sholat. Tapi yang perlu menjadi catatan, ya, berdiri itu menjadi rukun dari rukun-rukun sholat pada saat sholat wajib. Ya, adapun sholat sunnah bukan rukun, bukan wajib, tapi sunnah hukumnya. Ya. Jadi berdiri pada saat sholat wajib itu hukumnya wajib dan termasuk rukun. Ya. Nah, termasuk rukun. Adapun sholat sunnah itu bukan rukun, bukan juga wajib. Jadi misalnya kita mau sholat sunnah rawatib setelah isya misalnya, atau setelah maghrib misalnya. Ya, kita sehat, tidak dalam keadaan sakit, sholat langsung duduk. Ya, bagaimana hukum sholatnya sah? Karena berdiri pada saat sholat sunnah itu bukan rukun, bukan juga wajib. Ya, tapi itu afdol. Ya, hukumnya afdol, sunnah. Ya, lebih bagus dia berdiri daripada dia duduk. Paham ya? Jadi ini sholat sunnah, kalau berdiri itu hukumnya sunnah. Tidak sampai menjadi rukun. Tidak sampai menjadi wajib. Tapi kalau sholat wajib, berdiri itu wajib. Tidak boleh seseorang sholat maghrib, sholat isya, atau yang semisalnya dari sholat lima waktu, dia mampu berdiri tapi duduk, tidak sah sholatnya. Karena berdiri pada saat sholat wajib itu rukun, dan rukun itu lebih tinggi kedudukannya daripada wajib. Ya, rukun itu lebih tinggi kedudukannya daripada wajib. Persamaannya sama-sama wajib. Ya, persamaannya sama-sama wajib. Tapi rukun lebih wajib. Ya. Karena tak kala seorang na'am lupa ya melakukan rukun di antara rukun salat, maka salatnya tidak sah sampai dia mendatangkan rukun itu. Ya, walaupun dia lupa. Baru setelah itu sujud sahwi. Tapi berbeda seorang yang lupa mengerjakan sesuatu yang wajib di dalam sholat, ya, maka dia tidak perlu mendatangkan yang ditinggalkan itu dari kewajiban sholat. Cukup dia sujud sahwi di akhir sholat. Itulah bedanya rukun dengan wajib. Jadi rukun itu lebih tinggi wajibnya daripada wajib. Persamaannya sama-sama wajib. Ya, rukun ini ya sama dengan syurut, syarat sholat. Kalau tidak ada, maka tidak sah sholat. Perbedaannya antara syarat dan rukun, kalau syarat di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat harus ada. Ya, seperti seorang menghadap kiblat itu kan sebelum sholat. Ya, Islam, berakal, baligh, suci, telah masuk waktu sholat, menutup aurat, menjauhi najis, menghadap kiblat, niat ini di luar sholat. Tapi kalau rukun sholat itu harus diadakan di dalam sholat. Dan rukun sholat itu ada ya sekitar 14 poin. Ya, bisa dicatat, ya, kita tambahkan di sini. Ya, rukun sholat itu wajib dilakukan oleh seorang, maka tidak sah sholat seorang tanpa melakukan rukun-rukun sholat. Dia harus mendatangkan rukun sholat kalau dia lupa. Yang pertama adalah berdiri. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu rukun. Tidak sah sholat seorang tanpa takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama tatkala hendak sholat. Jadi tidak sah sholat seorang tanpa takbiratul ihram. Nah di sini perlu kita tambih bagi yang masbuk. Yang masbuk sholat. Jadi kalau kita masbuk sholat, lihat imam rukuk atau sujud, jangan langsung rukuk sebelum takbir. Paham ya? Karena ada sebagian lihat imam rukuk pengen dapat rekaat, langsung masuk shof, langsung rukuk tanpa takbir. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah. Karena takbiratul ihram itu apa? Rukun. Jadi sebelum kita ikut rukuk, takbir dulu. Takbir pertama. Takbiratul ihram, baru setelah itu ruku. Paham ya? Nah ini terjadi ya. Ya, mungkin dia gak tahu hukumnya atau lupa, pengen cepat-cepat dapat rekaat. Ya, sampai lari terbirit-birit. Ya, kadang lari dari depan terut. Ya, biasaan santri. Ya, pengen dapat rekaat, cepat-cepat lari-lari, untung gak jatuh. Ya, naam. Ya, jadi jangan langsung ruku. Ya, takbir dulu, setelah itu baru ruku. Karena tidak sah sholat kita kalau langsung ruku. Karena takbiratul ihram yaitu adalah rukun. Paham insyaallah ya? Nah, ada pun takbir-takbir yang lain itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lain. Dan ini bukan rukun. Ya, dan ini bukan rukun. Sebagian para ulama menyebutkan wajib, sebagian menyebutkan sunnah hukumnya. Ya, takbiratul intiqal itu dari berdiri menuju ruku, dari ruku iktidal, dari iktidal sujud. Nah, takbir-takbir itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain. Apa hukumnya? Bukan rukun. Sebagian berpendapat itu wajib, sebagian berpendapat itu sunnah. Jadi ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ya. Naam, walaupun nanti ada khilaf ya di kalangan para ulama kalau kita salat wajib dengan imam, apa hukum membaca salat Al-Fatihah? Ini khilafnya panjang sekali. Ya. Ada yang mengatakan kalau imam sudah baca, tidak perlu kita baca. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Jadi kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita tidak perlu baca Al-Fatihah. Sebagian mengatakan tidak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun, wajib dibaca. Walaupun dia mengikuti imam. Sebagian merinci lagi. Jahr dengan sir, dibedakan. Kalau jahr, tidak apa-apa. Karena kita dengar. Suara imam itu kita dengar membaca Al-Fatihah. Jadi tidak perlu kita baca. Tapi kalau sir karena kita tidak dengar, wajib membaca. Ya, cara jalan keluarnya gampang. Kita baca Al-Fatihah, selesai. Ya, yang khilaf itu kalau kita tidak baca. Ya, kita baca Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku'. Ya, ruku' itu rukun. Ya, perbuatan kita atau gerakan kita rukuk itu rukun. Nah, bagaimana bacaannya? Nah, bacaannya itu hukumnya wajib. Ya, beda. Jadi rukuknya kita, badan kita rukuk itu rukun, tapi bacaannya wajib. Bisa bedakan ya? Ya, kalau bacaannya yang kita baca doanya itu wajib dibaca, tapi bukan rukun. Ya, yang rukun itu gerakan kita itu, gerakan rukuk kita itu. Tidak sah sholat kita tanpa rukuk. Adapun membaca doanya, Subhana Rabbil Azim wabihamdihi, itu wajib. Dan yang kelima dan keenam adalah bangkit dari rukuk dan iktidal. Nah, ini juga rukun. Bangkit dari rukuk. Ya, gerakan kita bangkit dari rukuk. Begitu juga iktidal. Adapun bacaannya itu wajib. Ya, bacaannya wajib. Ya, gerakan badan kita itu rukun, wajib ya dilakukan. Dan yang ketujuh adalah sujud. Ya, sujud itu rukun. Ya, perbuatan tubuh badan kita atau gerakan kita sujud itu rukun, wajib kita sujud. Adapun bacaan kita Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi itu wajib hukumnya. Bukan termasuk rukun. Bedakan ya, gerakan dengan bacaan. Kalau gerakan kita sujud itu rukun. Wajib kita sujud, tidak sah sholat kita tanpa sujud. Nah, kemudian yang kedelapan dan sembilan, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga rukun. Ya, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud itu rukun. Adapun bacaannya sama, wajib. Ya, bukan rukun. Kemudian sepuluh adalah tuma'nina. Ya, tuma'nina itu artinya secara bahasa tenang, tidak terburu-buru. Nah, ukuran tuma'nina disebutkan oleh sebagian para ulama adalah na'am, ya, cukup ya satu kali membaca doa. Apabila doa itu disunahkan dibaca lebih dari satu kali. Jadi satu kali itu sudah termasuk tuma'nina. Contoh misalnya, kita rukuk, ya, membaca doa disunahkan lebih dari sekali. Dua atau tiga kali. Nah, kita baca sekali itu sudah masuk tuma'nina. Paham ya? Jadi ukuran tuma'nina itu cukup membaca satu kali doa. Ya, kita contohkan seperti rukuk. Ya, rukuk kan kadang kita baca berapa kali? Doanya dua sampai tiga kah? Tiga kali. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, satu kali itu sudah termasuk tuma'nina. Jadi kalau kita baca sekali sudah termasuk tuma'nina. Ya, lebih-lebih kalau dua atau tiga kali, ya tidak terburu-buru. Kemudian sebelas, tasyahud akhir. Nah, ini rukun tasyahud akhir. Berbeda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu wajib, tidak sampai rukun. Kalau kita lupa tasyahud awal, tidak perlu kita ulangi. Ya, cukup nanti setelah tasyahud akhir sujud sahwi. Karena tasyahud awal itu hukumnya wajib. Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir lupa, harus diulangi, harus didatangkan, baru setelah itu sujud sahwi. Paham ya? Jadi tasyahud awal dan akhir ini beda hukumnya. Ya, kalau ada sholat, ada tasyahud awalnya seperti sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, ya, kita lupa, maka tidak perlu kita datangkan tasyahud awal. Langsung terus saja sampai 4 rakaat, sampai tasyahud akhir saja. Baru nanti sujud sahwi. Karena tasyahud awal itu bukan rukun. Dia hukumnya wajib. Ya, dia hukumnya wajib. Kemudian yang 12 adalah duduk pada saat tasyahud akhir. Ya, pada saat tasyahud akhir. Ya, duduk itu rukun. Ya. Kemudian yang ke-13 adalah salam. Ya. Salam. Naam. Salam ke kanan dan ke kiri. Ya, assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Kemudian yang ke-14 termasuk rukun salat adalah tertib. Tertib itu yang pertama baru yang kedua. Jadi rukun-rukun ini harus tertib. Berdiri dulu, rukuk dulu, setelah itu bangkit dari rukuk, sujud. Ya, salatnya harus tertib. Kita melaksanakan rukun-rukun itu harus berurutan, enggak boleh dibolak-balik. Ya, sujud dulu baru rukuk. Ya. Ada orang salat berdiri langsung sujud, setelah itu rukuk. Apa hukum salatnya? Enggak sah. Ya, karena terbalik-balik, ya, enggak tertib. Nah, jadi ini apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani di sini, ya, tentang berdiri ini termasuk apa? Rukun salat. Tapi rukun salat pada saat salat wajib. Ya, pada saat salat wajib. Adapun salat sunnah, berdiri itu bukan rukun. Hukumnya menjadi sunnah, ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu fiha qa'iman fil fardhi wa tatawwu. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dalam keadaan berdiri pada saat salat wajib maupun salat sunnah. Ya, hanya saja hukumnya berbeda. Kalau salat wajib itu rukun, kalau salat sunnah itu sunnah. Nah, dan afdal ya, berdiri kalau salat sunnah itu afdalnya berdiri. Tapi kalau ada misalnya orangnya sehat, segar bugar, pengen salat duduk, enggak apa-apa. Atau misalnya nanti kalau kita sampai Ramadan misalnya, misalnya ya. Ya. Naam, salat tarawih misalnya. Imamnya panjang sekali misalnya ya. Kita capek. Boleh enggak duduk? Enggak apa-apa. Ya, atau dari awal duduk terus. Ya, imamnya berdiri kita duduk dari awal. Ya, bagaimana hukum salatnya sah? Ya, karena berdiri pada saat salat sunnah itu enggak wajib, enggak rukun, bukan rukun, tapi sunnah. I'timaran biqaulihi ta'ala, ini ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan khusyuk. Ya. Wa amma fis safar fa kana yusalli ala rahilatihin nafilah. Dan adapun pada saat safar beliau salat di atas kendaraan beliau, yaitu salat sunnah. Dan ini sudah kita singgung pada permasalahan istiqbalul Ka'bah. Ya. Bahwasanya bolehnya salat sunnah di atas kendaraan. Ya, bolehnya salat sunnah di atas kendaraan. Adapun salat wajib tidak diperbolehkan di atas kendaraan. Kalau dia mampu turun, maka turun, kecuali ya ada rukhsah yang tidak memungkinkan dia salat di daratan. Sebagaimana yang kita contohkan dari rukhsah-rukhsah yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya dia naik bis safar ini. Ya, safar mau ke Sengata misalnya naik bis. Ya, sudah waktunya salat misalnya. Pas mau salat turun ternyata ada binatang buas. Ya, dilihat harimau misalnya. Nah, turun atau enggak ini? Ya. Nah, ini bahaya. Ya, lebih baik antum salat di atas bis. Ya, atau mau turun ternyata ya di daratan itu lumpur misalnya, tidak memungkinkan. Ya. Atau di pesawat misalnya. Ya, yang tidak memungkinkan dia turun. Kalau turun terjun mati. Ya, nyemplung gitu. Ya, dan enggak mungkin diizinkan oleh kru pesawat. Ya. Atau di sungai misalnya berenang dia, cari daratan. Ya, enggak sempat cari daratan ya sudah hilang nyawa mungkin. Ya, ini ya situasi yang tidak memungkinkan. Ya, kalau dia memungkinkan sholat sebelum berangkat, aksan. Sebelum naik pesawat. Atau nanti dia memungkinkan waktunya masih ada. Setelah pesawat itu turun di daerah tujuannya. Maka sholatnya nanti. Tapi kalau waktunya sudah tidak ada, memaksa dia di atas pesawat, maka ini termasuk rukhsah. Nah, wasanna li ummatihi ayyu sallu fil khafis syadid ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan umatnya untuk mereka salat pada saat peristiwa mencekam seperti mungkin peperangan, di atas kaki-kaki mereka, maksudnya sambil berjalan, atau di atas kendaraan mereka sebagaimana permasalahan yang telah lalu, dan sholat pada saat perang ini dibahas khusus, kalau ada waktunya nanti kita bahas, namanya sholat khauf, sholat pada saat takut seperti peperangan, itu ada tata cara khusus. Kalau masih memungkinkan untuk sebagian sholat, sebagian berjaga, maka ini yang dilakukan. Sebagian sholat, sebagian berjaga-jaga sambil nenteng senjata. Melihat kalau ada musuh. Karena kalau sholat semua, tiba-tiba musuh menyerang, bisa-bisa kita mendapat kebinasaan, kecelakaan. Tapi kalau ada yang jaga-jaga, insya Allah aman. Jadi kalau masih bisa memungkinkan, dikondisikan, sebagian sholat, sebagian berjaga-jaga. Ada tata cara khusus sholat khauf. Nah, kalau tidak bisa, karena sholat, pada saat sholat waktunya perang, sudah sholat seadanya. Sambil perang, sambil berjalan, sambil di atas kendaraan seadanya. Kalau misalnya pada saat perang itu perang berkecamuk, itu waktu sholat masuk, maka sholat seadanya di atas kaki-kaki kita sambil berjalan atau di atas kendaraan kita. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidhu 'ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khittum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239, hafidhu 'ala sholawati wa salatil wusta, jagalah oleh kalian sholat-sholat itu, dan jagalah oleh kalian sholat al-wusta. Khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan sholat wusta di sini, sholat tengah di sini. Nanti mu'alif, yaitu Syekh Al-Bani rahimahullah, akan menyebutkan, beliau menguatkan sholat wusta di sini adalah sholat asr. Pendapat yang lain menyebutkan sholat wusta di sini adalah sholat subuh. Sholat subuh. Dan ada hadis khusus yang menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di waktu dingin, karena biasanya waktu asar itu waktu dingin, begitu juga subuh. Berbeda dengan duhur. Maka dia akan masuk surga. Nah, dari hadis ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asr. Adapun pada ayat ini, sebagian para ulama menguatkan seperti Syekh Al-Bani rahimahullah di sini, beliau menguatkan sholat wusta di sini adalah sholat asr. Nah, dari sini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan sholat asr. Tentang keutamaan sholat asr. Bahkan ada hadis khusus yang mengancam orang-orang yang mengakhirkan sholat asr tanpa udzur, diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba minal munafikin, dia ditulis atau dikhawatirkan dia termasuk orang-orang munafik. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, sholatlah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala ya dengan khusyuk, fa in khittum farijalan aw rukbana, apabila kalian khawatir dalam keadaan mencekam, dalam keadaan perang, ya maka sholatlah di atas kaki-kaki kalian sambil berjalan atau di atas kendaraan kalian. Fa idza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka apabila kalian telah aman, maka ingatlah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian diajarkan Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Allahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.